Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-kiratul ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashir. Hadis yang ke-10 dari Umdatul Ahkam. Sahib Umdatul Ahkam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Qal An-Nu'aym Al-Mujmir An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal: Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'an. Wa fi lafdhin li Muslim: Ra'aitu Aba Hurairata yatawadda'u faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughal mankibaini. Thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ حلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. dari Nu'aym al-Mujmir dari Abi Hurairah yang semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Perhatikan hadis ini, di dalamnya terdapat keutamaan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini ada fadilah yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Dan ini hanya salah satu saja dari keutamaan umat akhir zaman ini. Dan di sana banyak keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh umat ini, umat akhir zaman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman ini, sesungguhnya umatku, mereka-mereka itu akan diseru, akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah dan kaki-kaki mereka bersinar dengan sebab berkas air wudu. Naam. Jadi berwudu kita harus mempelajari wudunya Rasulullah SAW. Di samping berwudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil dari setiap anggota wudu yang terbasuh dengan air wudu, dosa-dosa akan berguguran bersama air wudu. Di hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW memberikan apa memiliki perbedaan dengan umat-umat sebelumnya. Bersinar anggota-anggota wudunya, kelihatan berbeda. Walaupun jumlah manusia di hari kiamat di mahsyar itu banyak, dari umat Nam sejak Nabi Adam sampai akhir, bagaimana Rasulullah SAW bisa membedakannya? Bisa. Bagaimana kalau seandainya sejumlah kuda yang hitam berada di sejumlah kuda yang putih, akan terlihat berbeda. Nah, dalam hadis ini coba lihat, sesungguhnya umatku akan diseru, akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan bersinar anggota-anggota wudu mereka, karena bekas air wudu di kewajahnya dan di kaki-kakinya bersinar, kaki tangannya. Ya talakla bersinar, ya nam, ya talaklahu. Nah. Kemudian, faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya di hari kiamat kelak, falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Wa fi lafdin li muslim, dalam lafaz muslim, saya melihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berwudu, kemudian beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya, basuhannya sampai mencapai kedua lengan atasnya, pundaknya, bahunya. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai naik pada kedua betisnya. Sumaqala, kemudian Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggota wudu mereka bersinar disebabkan bekas-bekas air wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian memanjangkan sinar di wajah dan di kaki tangannya dengan bekas air wudu, hendaklah dia melaksanakannya. Dalam lafaz Muslim, Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan seorang mukmin sampai ke mana sampainya air wudunya. Barakallahu fikum. Ini juga. Nah, di dunia seseorang tidak bisa bebas memakai perhiasan. Adapun di akhirat, barakallahu fikum, berhias dengan perhiasan hilyah. Di dunia bagi laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas dan perak. Di akhirat halal memakai perhiasan emas dan perak. Di dunia laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutra, kain sutra, kecuali sedikit yang diizinkan untuk penyakit gatal. Di akhirat dia boleh memakai kain sutra. Di akhirat, barakallahu fikum, di dunia tidak boleh makan dan minum memakai bejana, gelas emas dan perak. Di akhirat boleh, barakallahu fikum. Di dunia, barakallahu fikum, dilarang untuk minum minuman keras, khamr, dan segala yang memabukkan seperti narkoba dan yang semisalnya di akhirat boleh, barakallahu fikum, bukan hanya satu gelas, dua gelas sungai yang Allah sediakan khamarnya, barakallahu fikum. Yuhallawna fiha min dhahabin. Mereka-mereka di hari kiamat, penghuni-penghuni surga, yuhallawna fiha, mereka dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perhiasan min asawir. Asawir, gelang-gelang. Nah, min dhahabin wal fiddah, pakaian dari nam istabrak, min sundus. Barakallahu fikum. Di sana negeri kesenangan, negeri kebahagiaan, negeri menerima jaza amalan, bukan negeri beramal. Wala sadaqa wala salat, tidak ada sadaqa, tidak ada salat. Nah, bertasbih ada. Nah, barakallahu fikum. Iya. Di sana tidak buang kotoran. Nah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Makan terus menerus makan bisa. Nah, didampingi, ditemani, dilayani oleh bidadari-bidadari. Nah, yang bidadari tersebut, barakallahu fikum, sudah tidak bisa dibayangkan. Satu kerudungnya saja kalau nam terlihat di dunia ini, matahari redup dengan kerudungnya, jilbabnya. Nah, ya. Dan hati-hati mereka sama satu seperti hati yang satu. Padahal mereka itu banyak. Enggak seperti wanita dunia. Enggak bisa bersatu hatinya. Mencintai satu suami, dua orang enggak bisa. Bareng-bareng. Tengkar, cekcok. Dua, tiga, empat. Di sana barakallahu fikum satu hatinya. Nah, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sudah menyiapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi hamba-hambaku yang salih, yang salih, sesuatu yang tidak pernah dipandang, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh penglihatan mata ini, sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam pikiran kalbunya manusia manapun. Nah, muttaqina ala furushin batainuha min istabrak. Muttaqina ala sururin mutaqabilin. Duduk bertelekan, saling berhadapan, tidak saling membelakangi, menampakkan kecintaan, kesenangan kepada suaminya. Matanya enggak pernah menoleh ke sana kemari. Nah, mereka itu bayangan, mereka itu digambarkan seperti permata. Kana hum lu'lu'un maknun. Nah, dan enggak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia manapun, enggak pernah disentuh oleh jin manapun. Suami yang pertama menyentuhnya. Nah, itu barakallahu fikum. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada balasan sekecil apapun kebaikan kecuali kebaikan. Nah, itu kenikmatan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Barakallahu fikum. Jadi para wanita jangan sampai dan dimarah sama bidadari-bidadari tersebut. Nah, karena para wanita kalau sekarang di dunia memarahi suaminya, jengkel kepada suaminya, ngomel sama suaminya, dia dimarah dan dicerca oleh bidadari-bidadari calon istri suaminya di surga. Nah, ya, sampai dia mengatakan qatalakillah, bidadari tersebut mengatakan seperti itu, semoga Allah memerangimu. Innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyubarikaki ilaina. Dia itu suamimu itu sekarang sebagai tamu di sisimu. Sebentar lagi dia akan meninggalkan, akan kembali kepada kami. Itu kalau suaminya saleh. Iya. Nah, kalau suaminya saleh seperti itu, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa meraih jannahnya, barakallahu fikum, dengan kita bersabar belajar, bersabar mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah, belajar, barakallahu fikum, menjadi orang-orang yang istiqomah di atas al-haq, belajar, barakallahu fikum, bersabar. Nah, di dalam belajar menuntut ilmu untuk kita memperbekal diri bisa berdakwah, mendakwahkan ilmu kepada kaum muslimin sebagai sebaik-baik bekal buat kita, barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini, barakallahu fikum, ada dua rawi. Yang pertama Nu'aim al-Mujmir, yang kedua Abu Hurairah. Rawi yang pertama Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir. Al-Mujmir ini gelar. Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir thiqatun minat tabi'in. Beliau seorang rawi yang thiqah. Apa kemarin? Nah, kapan seorang rawi disebut rawi yang thiqah? Ikrimah. Kapan seorang rawi disebut rawi thiqah? Adalah apabila terkumpul pada seorang rawi tersebut adalah dan dhabit. Adalah dan dhabit. Memiliki adalah sifat yang membawa kepada ketakwaan dan menjaga muru'ah. Yang kedua, hafalannya kuat. Baik hafalannya ataupun penjagaan terhadap kitabnya kuat. Nah, Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir ini sebagai murid Abu Hurairah dalam hadis ini, beliau seorang tabi'in yang fiqah. Naam. Lukiba huwa wa abuhu bil Mujmir. Nu'aim digelari, dilakobi dengan al-Mujmir. Bapaknya juga sama digelari dengan al-Mujmir. Apa itu al-Mujmir? Al-Mujmir itu orang yang suka membuat arang. Menyalakan api di masjid, kemudian di arangnya ditaburi dengan bukhur, wewangian. Untuk mengharumkan masjid. Ada bukhur itu. Kalau arangnya itu dibakar, nah, di asap, keluar asapnya harum masjid itu. Nah, al-Mujmir seperti itu. Lianna kulla wahidin minhuma yujammiru masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayubakhiruhu. Karena An-Nu'im dan bapaknya yaitu Abdullah, kenapa digelar al-Mujmir? Karena kedua-duanya beliau suka memberikan wangi-wangian masjid Nabi dengan bukhur kayu atau arang yang dibakar, nam kemudian diberi harum. Nah, di asapnya itu harum. Dan sampai sekarang orang-orang Arab di rumahnya kalau ada tamu, ada apa, biasa membakar bukhur. Bukan kemenyan ya. Bukan. Wangi, bukan. Kalau kemenyan kan. Nah, asapnya seperti itu kemenyan, tapi ini bukhur. Nah. Sehingga digelari Al-Mujmir, suka memberi harum-haruman masjid Nabi. Anak dan bapak sama kerjanya itu. Nah, jadi menjadi itulah. Nah, beramal soleh itu menjadi nah, menjadi barakallahu fikum manqabah. Nah, amal soleh dia memberikan harum-haruman di masjid Nabi barakallahu fikum, nah, sampai sekarang digelari Al-Mujmir. Ini karena ibadahnya, karena keikhlasannya barakallahu fikum. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidak ada perbuatan kebaikan itu kecuali kebaikan. Nah. Ayat ini nah, sering diingat hal jazaul ihsan ila ihsan supaya kita semangat berbuat amal kebaikan. Tidak ada enam amalan kebaikan itu kecuali balasannya kebaikan pula. Nah, ya, pegang ayat ini surat Ar-Rahman. Belum kita lihat tafsirnya. Nah, kemudian rawi yang kedua Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah kita lewati biografinya yang singkat. Nah, yang paling selalu barakallahu fikum kita butuhkan dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah orang yang dinilai semangat di dalam belajarnya. Dinilai semangat gurunya. Dinilai semangatnya oleh Rasulullah SAW dalam menuntut ilmunya kepada Rasulullah SAW. Ini bagi talibul ilm, ahlu sunnah, wal jamaah selalu mengingat. Lewat Abu Hurairah ingat, beliau dikenal semangat semangat belajarnya oleh gurunya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang paling banyak hadisnya. Berapa ribu? 5374 hadis kata Imam Al-Bukhari. Kalau orang yang paling banyak hadisnya, tentu paling banyak ilmunya. Sekian jumlah, satu hadis itu merupakan beberapa ilmu di dalamnya. Nah, dan keilmuan Abi Hurairah diakui sejak zaman sahabat masih hidup oleh Ibnu Umar, oleh bapaknya. Nah, kunta alzamana li Rasulillah sallallahu wa a'lamana bi hadithi. Engkau seorang yang paling lama mulazamahnya bersama Rasulullah sallallahu, dan engkau orang yang paling tahu tentang hadisnya Rasulullah SAW. Ingat perjuangannya bagi thalabul ilm, para thalabul ilm, perjuangan Abu Hurairah, dan bagaimana perjuangan belajarnya. Tidak malas-malasan, bersabar menahan lapar, haus, dahaga. Barakallahu fikum. Naam. Melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW telah berwasiat kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin an utira qabla an anam. Naam, wa an asuma thalathata ayyam fi kulli syahr. Naam, wa raq'atay duha." Telah berwasiat kekasihku kepadaku dengan tiga perkara. Untuk aku melaksanakan salat witir sebelum tidur. Kenapa beliau witir sebelum tidur? Beliau sibuk menjaga, memelihara ilmunya, hadis-hadisnya. Beliau yang kedua berwasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid 13, 14, 15 yang paling afdal. Kemudian 2 rakaat duha. Yang 2 rakaat duha ini bisa mengimbangi sedekah sebanyak 360 sedekah. 2 rakaat duha. Ini semuanya bagi talibul ilm terbuka di masjid ini, di pondok ini, barakallahu fikum. Tidak ada penghalang untuk bisa melaksanakan 3 wasiat ini. Demikian juga kita yang di rumah, barakallahu fikum, untuk 2 rakaat duha. Mandi habis kerja jam 10, jam 11, mandi segar, berwudu, kemudian pakaian, pakai pakaian, kemudian 2 rakaat duha. Baru tidur siang sampai zuhur. Masya Allah. Nah, ya. Allahumma nam wafikna nam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian maudhu'ul hadis. Pokok bahasan dari hadis Nu'aim bin Mujmir. Hadis Abi Hurairah. Yaitu bayanu fadilatul wudu wa thawabuh. Wa thawabih. Di dalamnya terdapat keterangan keutamaan atau fadilah wudu dan pahala berwudu. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwasanya barakallahu fikum, umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak mumayyizat, kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan dibanding umat-umat terdahulu. Di antaranya ini ketika berwudu atau di hari kiamat kelak nanti akan diseru dengan keadaan wajah-wajah mereka dan anggota wudu mereka bersinar, barakallahu fikum. Yatala'la'u nuran wa bayadan, bersinar nam putih dan bersahaya, barakallahu fikum. Kalimat gurran, syarhul kalimat, coba perhatikan gurran. Gurran adalah jam'u agar. Gurran ini jama' dari kalimat agar. Wal gurratu bayadun fi wajhil faras. Gurrah itu asal katanya adalah warna putih yang terletak pada bagian wajah kuda. Kuda yang mukanya putih, bulunya putih, di situ namanya gurran. Nah, maknanya di dalam hadis ini berarti anna ummata Muhammadin, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'tuna yaumal qiyamati talma'u wujuhuhum bayadan wa nuran min atharil wudu. Mana hadis ini, umat Rasulullah SAW diseru pada hari kiamat dalam keadaan gurran, artinya umat Nabi Muhammad SAW datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah-wajah mereka talma', bersinar, berwarna putih, bercahaya putih dan bercahaya karena asar pengaruh wudu, barakallahu fikum, karena bekas-bekas wudu. Muhajjalin, kalimat muhajjalin, apa itu muhajjalin? Ai fi aydihim wa arjulihim bayadun wa nurun min athari wudu. Nah, muhajjalin selain di wajahnya mereka putih bersinar, muhajjalin demikian juga pada tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka putih dan bersinar karena bekas-bekas wudu. Nah, syarhul ijmali, syarah secara globalnya kita nam untuk lebih menyemangatkan kita dalam berwudu, menyesuaikan dalam berwudu dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Nam kita baca fadilah ini, coba lihat. Syarhul ijmali khassallahu ta'ala hadhil ummata بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيرهم ولله الحمد. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehususan bagi umat ini dengan beberapa kehususan di dunia dan di akhirat. Dan kehususan ini tidak dimiliki oleh selain umat Nabi Muhammad SAW. Walillahilhamd. Segala puji bagi Allah. Wa fi hadzal haditsi yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Abu Hurairah mengabarkan radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annallaha khassa hadhil ummata bi mizatin 'azimatin yaumal qiyamah lam takun li ghairihi min sa'irin nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini dengan keistimewaan yang sangat agung pada hari kiamat kelak, yang tidak dimiliki keistimewaan ini selain oleh selain mereka dari kalangan manusia ini. Barakallahu fikum. Tilka bi annahum ya'tuna yaumal qiyamah. Keistimewaan tersebut adalah bahwasanya mereka umat Nabi Muhammad SAW akan datang pada hari kiamat. Wa wujuhuhum wa aydi wa aynam wa aydihim wa arjuluhum yatala'la'u nuran wa bayadhan. Bahwasanya wajah-wajah mereka dan kaki tangan mereka tala'la'u nuran wa bayadhan. Ingat tala'la'u, bersinar-sinar, bercahaya, putih dan bercahaya. Barakallahu fikum. Wadzalika min asaril wudu, yang itu adalah barakallahu fikum sebabnya adalah enam berkas-berkas air wudu. Barakallahu fikum, berkas-berkas wudu, asar daripada berwudu. Maka seseorang barakallahu fikum ketika makin sering dia berwudu, nambahkan disunahkan adanya tajdidul wudu ketika dia sudah berwudu dengan salat untuk salat maghrib. Sebelum salat isya masih dalam keadaan berwudu, dia ingin memperbaharui wudunya supaya lebih nam barakallahu fikum bercahaya wajahnya dan tangan kakinya di hari kiamat. Itu barakallahu fikum yang disebut dengan tajdidul wudu, dan itu sunnah barakallahu fikum. Nah, alladhi yaf'alu lahu fid dunya ta'budan lillahi azza wa jalla wa ta'dhiman li syani shalah. Yang mana wudu yang mereka lakukan di dunia ini dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dan dalam rangka pengagungan terhadap salat, ibadah salat. Nah, karena Allah tidak menerima apabila seseorang berhadas, dan tidak menerima salatnya apabila dia berhadas sampai berwudu. Barakallahu fikum. ثم يقول من قدر على أيتي لمحل ذلك النور نام نوري في وجهه ويديه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. نعم. وتبين رواية وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة كان يطبق ذلك بالفعل ويغسل يديه حتى يقارب منكبين ورجليه حتى يرفع إلى ساقين. وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء وكفى بذلك ثوابا وفضيلة. Abu Hurairah mengabarkan bahwasanya perhiasan seorang mukmin di dalam jannah nam sesuai sampainya air wudu mereka. Barakallahu fikum. Cukup barakallahu fikum ini sebagai pahala dan sebagai fadilah dari berwudu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam, mungkin kita cukupkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lebih semangat dalam melaksanakan ibadah wudu, lebih serius dan lebih meniru Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, tidak asal-asalan dalam berwudu. Semua kita barakallahu fikum butuh kepada asar dari wudu tersebut pada hari kiamat. Dan barakallahu fikum, dan nanti di sana nanti disebut dalam hadis yang lain fadilah-fadilah nam terhapusnya dosa dengan sebab berwudu. Barakallahu fikum. نبتدي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.